Boys, para Chicken Mania, kami dari The Jack Silamaya nyanyikan sebuah lagu buat kalian pendukung Persija. Bangkitkan kami semua, lantai bersumbu. Persija, I miss you Ojek Mania. I love you oh Persija, I miss you Ojek Mania. Love you kiss you oh Jakarta. Kami The Jack Mania Cilamaya, sungguh kami tak suka Surabaya. Katanya Persebaya terkenal sama bonek, tapi ternyata kayak memek. Kami The Jack Mania Cilamaya, kami tak suka Persib Bandung. Katanya mau Bandung permainan kayak mau, tapi ternyata kayak burung muyung. Kami The Jack Mania Cilamaya, sumpah mati kami dukung Persija. Bangkitlah Persija, majulah Persija, semoga kau jadi juara lagi nak. Oh Persija, I miss you Ojek Mania. I love you oh Persija, I miss you Ojek Mania. I love you kiss you oh Jakarta. Kami The Jack Mania Cilamaya, sungguh kami tak suka Surabaya. Katanya Persebaya terkenal sama bonek, tapi ternyata kayak memek. Kami The Jack Mania Cilamaya, kami tak suka Persib Bandung. Katanya mau Bandung permainan kayak mau, tapi ternyata kayak burung muyung. The Jack Mania Cilamaya, sumpah mati kami dukung Persija. Bangkitlah Persija, majulah Persija, semoga kau jadi juara legenda. I miss you Ojek Mania. I love you oh Persija, I miss you Ojek Mania. I love you kiss you oh Jakarta. Kami The Jack Mania Cilamaya, sungguh kami tak suka Surabaya. Katanya Persebaya terkenal sama bonek, tapi ternyata